بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita tentang fiqih at-imah. Yang pertama di malam ini yaitu tentang ketidakjelasan mudzakka, binatang yang mudzakka di negeri yang mayoritas penduduknya orang-orang yang tidak halal sesembelihannya, kufar seperti mungkin Hindu, Buddha, Konghucu, selain ahli kitab. Nah, maka haram, para ulama sebutkan, memakan daging sesembelihan jika ada ketidakjelasan. Kita rancuh. Gak jelas hukum sesembelihan mereka. Ini ketika mayoritas penghuni negeri tersebut orang-orang yang tidak halal sesembelihannya. Dan ini disepakati madhab yang empat. Alasan mereka yang pertama karena memang hukum asalnya daging ini haram sampai ada kejelasan kalau itu halal. Halal itu ketika diketahui sesembelihan itu atau binatang itu mendapatkan zakat syariah yang telah lalu penjelasannya. Nah, sementara dalam kasus ini ada ketidakjelasan tentang daging ini. Masykuk, meragukan. Seandainya saja mayoritas penduduk negeri itu muslimin, maka halal kita makan dagingnya. Karena yang mayoritas halal sesembelihannya. Ini yang pertama. Ketika daging itu meragukan dan tidak jelas halal atau tidaknya, dalam artian mendapat zakat syariah atau tidak, sementara kamu di negeri yang mayoritas penduduknya tidak halal sesembelihannya. Baik, perkara kedua, ketika berkumpul dalam sesembelihan, sebab lain yang itu mengharamkan. Ada sebab lain yang mengharamkannya. Empat madhab sepakat kalau itu juga haram. Dalilnya antara lain dalam hadis Adi bin Hatim, in romaita sayyid fawajattahu ba'da yawm au yawmin laisa illa atharu sahmika fakul wa in waqa'a fil ma' fala ta'kul. Kalau kamu dapati setelah sehari atau dua hari, tidak ada di buruan itu kecuali panahmu, maka makanlah. Tapi jika buruan itu jatuh di air, maka jangan kau makan. Kenapa dilarang? Karena sekarang berkumpul dua hukum. Yang pertama halal, buruan. Misalnya itu ada panah kamu, anak panahmu. Tapi kamu gak tahu jelas ini buruan, misalnya burung atau apa. Mati karena anak panahku atau karena mati tenggelam di air. Nah, terkumpul, kalau kena air berarti dia mati sebagai bangkai, haram. Kalau kena panahmu, halal. Tetapi sekarang maskuk, kamu ragu, gak tahu jelas. Makanya Rasul katakan jangan kamu makan, karena ketidakjelasan itu. Di dalam asar juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud, "Idza rama ahadukum ta'iran wa huwa 'ala jabal famat fala ya'kulhu fa inni akhafu ayyakuna qatalahu tardihi." Kalau kamu manah burung di atas gunung atau semisalnya, lalu dia mati, jangan kamu makan, karena aku takut, kata Ibnu Mas'ud. Gak jelas. Bisa jadi dia mati karena jatuh dari ketinggian, bukan karena panahmu. Aw waqa'a fi ma' famat fala ya'kulhu, atau dia jatuh di air, jangan kamu makan. Fa inni akhaf ayyakuna qatalahul ma', karena aku juga khawatir dia mati karena air tenggelam. Yang ketiga, paling tidaknya mereka sebutkan perkara yang mengharamkan ini membantu cepatnya kematian binatang buruan ini tadi. Ini dia sudah kena panahmu tapi masih hidup. Begitu dia kena air, cepat dia mati. Atau dia jatuh dari ketinggian, mati karena itu. Intinya berkumpul di situ sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan di sisi lain. Maka yang Rasul ajarkan jangan kamu makan. Semacam itu pula, kalau yang berburu dua orang misalnya, yang satu muslim, yang satu misalnya majusi atau Hindu misalnya. Dua-duanya memanah rusa misalnya. Mati rusa itu. Enggak jelas. Matinya karena mana? Karena kamu muslim yang memanahnya atau karena panah si Hindu ini? Kalau panahan dia kan haram. Panahan kamu halal. Bercampur di situ dua sebab, maka lebih dikuatkan sisi hukum haramnya. Baik. Perkara ketiga, hukum sesembelihan orang yang gila, hilang ingatannya. Sesembelihan orang yang gila ini haram dalam madhab jumhur. Alasan mereka pertama, zakat itu memerlukan niat. Sementara orang yang gila, ya gak ada niatnya, bagaimana niat? Akal dan kesadarannya hilang. Allah billah. Maka tidak sah dengan itu zakatnya. Maka tidak halal sesembelihannya. Yang kedua, al-qasd, sengaja, niat ketika baca bismillah menyembelih itu syarat. Memang sengaja kamu menyembelih binatang ini, ada niat pada dirimu. Sementara kesengajaan ini, niat ini juga enggak ada pada orang yang hilang ingatannya. Maka tidak sah zakatnya. Yang ketiga, mereka sebutkan bahwa orang yang gila tidak mukhatab. Ini perintah-perintah syariat ya tidak tertuju kepadanya karena tidak ada akal pada dirinya. Sementara khitab syariat mengatakan illa ma zakaitum, kecuali yang kalian zakat. Ini kan ditujukan kepada orang yang berakal. Illa ma zakaitum. Orang yang tidak berakal dia tidak mendapatkan kitab ini. Makanya zakat dia tidak sah. Baik, itu gila. Yang keberapa empat mungkin, mirip dengan itu adalah segeran. Orang yang dalam keadaan mabuk, karena minum minuman keras atau karena dadak dan semisalnya sampai hilang kesadarannya. Ini juga jumhur mengatakan haram sesembelihan orang yang mabuk. Dalilnya mirip seperti yang di atas, bahwa zakat memerlukan niat. Sementara orang yang mabuk gak ada niatnya. Bagaimana niat? Kesadarannya hilang. Akalnya hilang saat dia mabuk, sehingga nggak tahu, nggak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Yang kedua, sama, dia pula tidak mukhatab. Ketika Allah katakan illa madzakaitum, kecuali yang kalian zakat, sementara orang dalam keadaan mabuk, tidak mengerti, dan tidak bisa faham apa yang Allah sebutkan pada dirinya. Baik, mirip seperti dalil orang gila tadi. Yang kelima, dzabihah, sesembelihan orang tidur. Ini juga disebutkan haram hukumnya, demikian di madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Alasan mereka karena orang tidur gak punya qasd, gak punya kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini menyembelih. Karena tidak ada kesengajaan, makanya tidak sah kalaupun dia menyembelih. Yang kedua juga karena nggak ada akalnya, orang tidur, nggak ngerti apa yang terjadi pada dirinya. Itu kalau di kami namanya apa? Dalam bahasa Jawa, bangkrong. Bangkrong itu mungkin antum paham juga. Kadang orang tidur turun dari tempat tidurnya, jalan ke sana kemari, kadang mungkin melakukan sesuatu ini itu, tapi dia dalam keadaan tidur dan terpejam matanya, tapi di luar nalar, di luar kesadarannya. Kalau kulihal, jika kondisi seperti itu dia menyembelih, maka tidak sah sesembelihannya. Yang keenam, dzabihah tifl, sesembelihan anak kecil. Sesembelihan anak kecil yang mumayyiz. Mumayyiz, dia faham, mengerti, diajak bicara, bisa komunikasi. Maka ini halal selama dia mumayyiz. Dan itu disepakati 4 madhab. Dan pendapat jumhur salaf, bahkan ada yang menyebutkan adanya ijma' dalam hal itu. Karena niat bagi mumayyiz ini sah darinya, yaitu dalam hal ini qasd, kesengajaan dia untuk menyembelih. Yang ketujuh, tifl ghair mumayyiz, dia anak tapi belum mumayyiz, belum bisa membedakan ini itu, belum bisa kamu ajak komunikasi, maka haram yang demikian menurut jumhur fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mirip seperti yang tidur dan gila tadi pendalilannya. Zakat perlu niat. Sementara anak ini gak bisa niat. Gak ada sengajaan, dia belum mumayyiz. Mau ajak komunikasi aja gak bisa. Gak nyambung. Perkara lain, mereka sebutkan penyembelihan ini ibadah. Artinya ada aturan, ada hukum yang diajarkan oleh syariat. Maka akal diperlukan di situ untuk mengerti dan memahami. Sementara anak ini belum ada akal dan pikirannya. Nah, itu anak yang belum mumayyiz. Pecahan masalah dari bab ini, yang pertama, zakat mar'a muslimah, zakat wanita muslimah. Maka ini halal, disepakati semua madhab. Sesembelihan muslimah halal. Dan pendapat jumhur salaf, bahkan ada yang menyebutkan ijma' juga. Dalilnya ya firman Allah, illa ma dzakaitum, dan khitab nas syariat kalau tidak membedakan, yaitu tertuju kepada laki dan perempuan, sama muslim maupun muslimah. Dari hadis bahwa jariah, budak wanita milik Ka'ab bin Malik, tar'a ghanaman bi Sila', dia mengembalakan kambing di gunung Sila'. Fa usibat syatun minha fa'adrokatha fa'adzakatha bihajar. Salah satu kambing Ka'ab bin Malik sakit atau apa begitu. Walhasil karena melihat kondisinya begitu, si budak perempuan ini langsung menyembelihnya. Lalu ditanyakan ke Rasulullah SAW, bagaimana ini sembelihan perempuan? Maka Rasul jawab, kuluha, makanlah oleh kalian. Berarti itu halal. Ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah SAW sesembelihan dia. Yang kedua, keumuman hadis Nabi SAW, ma'an haroddam wadhukirasmullah alaih fakuluh. Selama mengalirkan darah, disebut nama Allah padanya, makan. Nah ini binatang mengalir darahnya, disembelih. Dan disebut nama Allah, bismillah. Maka masuk dalam hadis makan. Baik itu laki ataupun wanita yang menyembelihnya. Yang ketiga dalilnya, dalam hal ini gak ada beda. Laki maupun wanita, dia dalam hal ini faham penyembelihan, mengerti hukum, baca bismillah. Wilayahnya laki sudah, dia rebahkan dombanya, kambingnya, dia tajamkan pisaunya, dia ayunkan di lehernya. Walhasil layaknya laki menyembelih, maka enggak ada beda, sama sesembelihan dia dengan sesembelihan lelaki. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat wanita yang dalam keadaan haid, datang bulan. Ini juga halal, disepakati madhab yang empat. Dan juga ada yang menyebutkan ijma', menukilkan. Dalilnya pun sama, ila madzakaitum, mencakup laki maupun wanita, wanita suci maupun haid. Dan khitab ketika syariat sebutkan itu tertuju kepada semua muslim maupun muslimah dalam keadaan dia suci maupun haid. Maka tidak dibedakan. Dan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani jiwa kecuali yang dia mampu. Artinya, seorang muslim tidak Allah bebani kecuali yang memungkinkan dia untuk mengamalkannya. Dan dalam hal ini, Allah tidak perintahkan mereka untuk menolak penyembelihan dalam kondisi yang satu beda dengan kondisi yang lain. Karena itu akan memberatkan. Artinya, oh boleh kita makan kalau dia suci. Oh ini gak boleh karena dia sedang haid. Itu akan memberatkan, menyulitkan orang. Yang kedua dalilnya hadis Ka'ab bin Malik tadi, pendalilannya enggak ada rincian di dalam hadis itu disembelih oleh budak wanitanya. Lalu bagaimana? Apakah budak itu sedang suci atau haid? Wallahu a'lam. Yang jelas hukum atau kaidah mengatakan ketika syariat nas dalil tidak merinci, maka mencakup semuanya. Halalnya itu baik saat dia suci maupun haid, tidak dibedakan. juga hadis tadi man anharaddam wa dzukirasmullah alaikulu. Selama darah mengalir pada binatang itu disebut nama Allah padanya makan. Nah, sekarang terpenuhi semua. Wanita ini haid menyembelih, darah binatang itu mengalir, dia sebut nama Allah, maka halal, tidak dibedakan dengan yang lainnya. Yang keberapa tadi? Atau keberapa, lupa, 7 atau 8, junub, penyembelihan orang yang junub, sedang janabat, ini juga halal. Sembelihnya disepakati 4 madhab, dalilnya sama, mirip, illa madzakaitum, mencakup semuanya, termasuk yang sedang junub. Yang kedua, khitab ini mencakup muslim dan muslimah, tidak dibedakan dia dalam keadaan suci ataupun janabat. Lalu hadis Nabi tadi, yang mengalirkan darah disebut nama Allah, makan. Nah, sekarang terpenuhi sudah. Walaupun dia junub, dia alirkan darah binatang ini, dia sebut nama Allah, maka halal seperti yang Nabi katakan, tidak dibedakan. Yang ketiga, bahwa janabat tidak menghalangi orang dari hukum-hukum syariat, kecuali yang memang syariat batasi, misalnya tentang sholatnya nggak boleh sebelum dia mandi, ya ada dalilnya memang. Lah yang lain nggak ada dalilnya, nggak ada pengecualian. Maka dia menyembelih ya halal sesembelihannya. Dia melakukan ini itu sah saja. Dia mau jual beli, dia mau mewakafkan, dia mau apa. Syariat hanya membatasi dia masalah sholat. Nggak boleh. Nah, yang keempat, junub boleh membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebagai zikir. Maka saat dia menyembelih dan menyebutkan bismillah, tidak ada larangan di situ. Yang kelima, fuqaha katakan ahlul kitab saja najis, dan najisnya jauh lebih berat dari orang yang janabat. Kufar dia, ahlul kitab, itu Allah halalkan sesembelihannya. Seperti yang Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Musyrikin itu najis. Kalau itu saja dihalalkan sesembelihannya, maka sesembelihan muslim yang junub lebih berhak atau lebih pantas untuk dihalalkan. Untuk malam ini insyaallah kita cukupkan sekian. Insyaallah kelanjutannya pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Naam. Baik, Ustaz, jazakallah khair, alhamdulillah. Tak ada soalan, ana tutup dulu, Ustaz. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.